السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kalau kita bertekad meninggalkan yang haram, insya Allah Allah akan memberikan yang lebih banyak rizki yang halal. Suatu saat sahabat bersolat malam, lalu kemudian memutar di kampungnya. Tengah malam, mencium aroma makanan yang lezat, sementara ia dalam keadaan lapar. Ia menemui itu di rumah seorang janda. Ia masuk rumah itu dan hendak mengambil makanan itu, tapi ia ingat pada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa meninggalkan yang haram, Allah akan memberikan yang halal. Ia tidak lagi ingin mengambil makanan itu. Ia kemudian menemukan sebuah perhiasan. Ia hendak mengambil perhiasan itu, tetapi ingat sabda Rasul, barang siapa yang meninggalkan yang haram, Allah akan memberikan yang halal. Karena ia tengah malam melihat di kamar itu perempuan, lalu ia terbesit untuk menggauli perempuan itu. Tapi ia ingat, barang siapa yang meninggalkan yang haram, maka Allah akan memberikan yang halal. Dengan menahan jiwa itu, ia kembali ke masjid dan meneruskan sholat malam dan zikir kepada Allah, sampai ia sholat subuh bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai sholat subuh, ia tidur di pojok masjid. Kemudian perempuan itu mengadu kepada Rasulullah bahwa rumahnya telah dimasuki seseorang dan dia sudah merasa tidak aman. Kemudian Rasulullah menunjuk kepada perempuan itu agar mau dikawinkan dengan laki-laki. Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menawarkan kepada laki-laki yang tidur di pojok itu. Akhirnya laki-laki itu dinikahkan dengan perempuan janda itu. Maka ia sekarang telah menjadi suami dari perempuan itu. Perhiasannya telah menjadi perhiasan laki-laki itu, dan makanan masakannya sudah bisa dinikmati oleh laki-laki itu. Karena apa? Karena yang meninggalkan yang haram, maka Allah memberikan yang halal. Yakinlah, tidak susah kita mencari yang halal kalau kita bertekad untuk meninggalkan yang haram. Sahabat, yakinlah kepada ajaran Islam, insya Allah kita selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.